بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، kaum muslimin kaum muslimat jemaah subuh yang semoga senantiasa dirahmati, dimuliakan, diridai dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan membaca kitab sahih Al-Imam Muslim rahimahullahu taala, Kitab Az-Zuhud dan Ar-Raqaiq, kitab zuhud dan pelembut pelembut hati. Masih bahagian pertama dari kitab ini, hadis yang ke 7392. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasulih nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, فقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن النضر بن أبي النضر قال حدثني أبو النضر هاشم بن القاسم قال حدثنا عبيد الله الأشجعي عن سفيان الثوري عن عبيد المكتب عن فضيل عن الشعبي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فضحك فقال: هل تدرون مما أضحك؟ قال: قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: من مخاطبة العبد ربه يقول: يا ربي ألم تجرني من الظلم؟ قال: يقول: بلى. قال: فيقول: فإني لا أجيز على نفسي شاهدا مني. ما عندك إلا شاهدا مني، لا أجيز على نفسي شاهدا، هكذا اقرأ إلا إني. إلا شاهدا مني. قال: فيقول: كفى بنفسك اليوم عليك شهيدا، وبالكرام الكاتبين شهودا. قال: فيختم على فيه، فيقال لأركانه: انطقي. قال: فتنطق بأعماله. قال: ثم يخلى بينه وبين الكلام. قال: فيقول: بعدا لكن وسحقا، فعن كن كنت أناضل. حديث أنس ابن مالك رضي الله تعالى عنه الأنصاري، خادم النبي صلى الله عليه وسلم عشرة سنين. أنس بن مالك الأنصاري لين النبي صلى الله عليه وسلم yang melayani Nabi 10 tahun kurang lebih. Beliau meriwayatkan dan juga salah satu dari 7 orang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Ia bercerita, kunna inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fadhahik. Suatu ketika kami bersama Nabi alaihi salatu wassalam, tiba-tiba Nabi tertawa. Ya. Tiba-tiba Nabi tertawa. Faqal, kata Anas, kata Nabi alaihi salatu wassalam, hal tadruna mimma adhak? Tahukah kalian kenapa saya tertawa? Ya. Qal, kata Anas, qulna Allahu wa rasuluhu a'lam. Kami jawab, Allah dan Rasulnya yang tahu. Qal, kata Nabi, min mukhatabatil abdi rabbah, dari atau sebab seorang hamba berdialog dengan Rabb-nya. Jadi yang membuat Nabi tertawa adalah perihal seorang hamba di akhirat nanti berdialog dengan Allah Jalla wa'ala. Isi dialognya yang menyebabkan Nabi tertawa. Fayaqul, kata sang hamba, ya Rabb, alam tujirni minal zulmi, tidakkah engkau telah melindungi atau menyelamatkan aku dari kezaliman? Maksudnya Allah tidak akan berbuat zalim ketika menghisab hambanya. Ya. Qal yaqulu bala, kata Nabi, Allah menjawab benar. Qal, kata hamba, fayaqulu, kata Nabi, fayaqul, maka hamba itu menjawab atau berkata, inni la ujizu ala nafsi illa syahidan minni, saya tidak membenarkan untuk saya kecuali saksi yang dari saya, ya, kecuali saksi yang saya setujui, yang saya terima, ya. Qal, kata Nabi, fayaqul, kata Allah Subhanahu wa taala menjawab, kafa binafsikal yawma alayka shahida, cukuplah pada hari ini engkau yang menjadi saksi atas dirimu, ya. Kafa binafsika, cukuplah dengan dirimu hari ini untukmu sebagai saksi, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala meluruskan keinginan hamba ini. Kalau engkau memang ingin saksinya dari pihakmu, ya terserah. Ya, akan saya tepati. Yang akan menjadi saksi untukmu dirimu sendiri. Dia heran, kok bisa saya yang terhukum, saya juga saksi. Ya, saya yang berada di kursi pengadilan, ya, dan sebagai saksi juga saya. Ya. Kafa binafsika al-yawma alayka syahidan wa bil kiramil katibina syuhudan. Ini saksi kedua. Ya. Saksi pertama manusia itu sendiri, hamba itu sendiri. Kemudian yang kedua saksi Allah adalah al-kiram al-katibin, malaikat-malaikat mulia yang mencatat. Al-kiram, malaikat-malaikat mulia. Al-katibin yang mencatat, yang tugasnya mencatat. Dan mereka yang akan menjadi para saksi. Ya, Allah Subhanahu wa taala. Qal, kata Nabi, fayukhtamu ala fih, maka dikuncilah mulutnya. Ya. Dikuncilah mulutnya. Fayuqalu li arkanihi, lalu dikatakan ke organ-organ badannya, ya, ke rukun-rukun dari badannya, yaitu tubuhnya, intiqi, berbicaralah. Qal, kata Nabi, fatantiqu bi'amalihi, maka organ-organ tubuhnya pun berbicara menyebutkan perbuatan mereka masing-masing, ya, atau perbuatan hamba ini. Fatantiqu, maka organ tubuh tadi berbicara, bi'amalihi, menyampaikan amalan-amalan orang ini, ya. Qal, kata Nabi, thumma yukhalli bainahu wa bainal kalam, setelah selesai waktu para saksi menyampaikan persaksiannya, kembalilah orang ini bisa berbicara. Thumma yukhalli, kemudian dibiarkan antara dia dengan berbicara. Maksudnya kembali dia bisa berbicara. Setelah masa saksi, waktu untuk saksi berbicara selesai, maka kembalilah mulut orang ini seperti semula. Ya. Qal, kata Nabi alaihi salatu wassalam, fayaqul, orang ini pun berbicara protes, bu'dan lakunna wasuhqan, celakalah kalian wahai organ tubuh, dikutuknya, tangannya, pahanya, kulitnya, ya, celakalah kalian. Suhqan dengan bu'dan sama artinya, bu'dan wasuhqan itu kutukan, ya, kutukan. Jadi orang ini mengutuk organ-organ tubuhnya. Kemarin kita sudah dapat penjelasan dari Nabi bahwa yang berbicara paha, kemudian daging, kemudian tulang, ya. Kemudian dalam Al-Quran ada kulit, ya. Kulit kita juga, kulit manusia bersaksi di hadapan Allah. Inilah yang dikutuk oleh pemiliknya. Kata hamba tadi, bu'dan lakunna wasuqa. Fa'ankunna kuntu unadil. Dahulu di dunia, saya bela-bela kalian. Makan yang berprotein, yang bergizi, yang bervitamin untuk kalian, untuk bisa besar, bagaimana tulang itu kuat. Sekarang kalian celakai saya. Ya. Bu'dan lakunna wasuhqa. Fa'ankunna kuntu unadil. Dahulu di dunia, kalian yang saya bela-bela. Sekarang kalian yang mencelakai saya. Nah, ini yang membuat Nabi tertawa. Ya. Yang pertama yang membuat Nabi tertawa, sang hamba ini ketika mendengar bahwa nanti akan ada saksi, dia kunci dulu. Saya tidak terima saksi dari engkau ya Allah. Bisa jadi mencelakai saya. Bisa jadi tidak memihak kepada saya. Dan engkau sudah mengharamkan dirimu dari berbuat zalim. Saya maunya saksi dari saya. Ternyata saksinya dia sendiri. Ya. Di dunia ini saksi kita walaupun saksi itu kita yang menentukan, mungkin dari keluarga kita, dari orang yang kita percayai, belum tentu bisa membela, dan itu yang kita inginkan. Sekarang saksi itu pelaku itu sendiri. Di organ tubuh manusia yang nanti berdosa kan itu-itu saja. Mata berdosa, telinga berdosa, tangan berdosa, kaki berdosa. Ya. Nah, itu nanti yang berbicara di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim. Ini senada dengan ayat ini, ayat dalam surat Yasin. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Hari ini kami kunci mulut-mulut mereka yang waktunya tadi, tidak selamanya. Waktu para saksi bersaksi, mulut dikunci. Nah, kemudian semua saksi bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan didengar oleh hamba ini sendiri. Kemudian yang kedua yang membuat Nabi tertawa adalah kutukan dari hamba ini kepada dirinya sendiri, ya. Kepada tangannya, kepada kakinya, kepada dagingnya, kepada tulangnya. Ia mengutuk bu'dan lakunna wasuhqan, ya. Dan bahkan dalam Al-Quran Allah juga katakan ini ketika karena memang para ulama berbeda pendapat tentang urutan proses pengadilan di akhirat. Mana yang lebih dahulu, mana yang datang setelahnya. Antara membagikan kitab catatan amalan dengan menghadap Allah Subhanahu wa taala terjadi perbedaan pendapat. Intinya dalam pembagian kitab ini nanti juga akan ada doa kutukan dari seorang hamba untuk dirinya. Wa amma man utiya kitabahu bishimalihi amma man utiya kitabahu wara'a dhahri fasaufa yad'u thubura. Ya. Dan adapun orang yang menerima catatan amalannya dari arah belakang punggungnya, dia akan berteriak mengatakan thuburan thubura. Suburan-suburan itu yang suhkan wabu'an. Celakalah aku, celakalah aku. Dia kutuk dirinya sendiri. Ya. dia kutuk dan dia sumpah serapahi dirinya sendiri. Nah, ini yang juga ada di dalam hadis ini ketika organ tubuh bersaksi di hadapan Allah. Ketika tangan berbicara, kaki bersaksi, kulit bersaksi, paha bersaksi, tulang bersaksi, semua bersaksi di hadapan Allah. Mata juga bersaksi, telinga juga bersaksi, mengatakan saya lakukan ini, saya lakukan ini, saya lakukan ini. Dan pada hadis yang sebelumnya, mulut orang ini justru mengaku bahwa dia beriman kepada Allah, beriman dengan kitab Allah, beriman dengan Rasulullah, salat, puasa, sedekah, dan menyebutkan berbagai macam kebaikan dan ketaatan, ternyata semuanya dusta. Semuanya dusta. Maka pelajaran yang kita ambil pada penutup pelajaran yang lalu, bagaimana di dunia ini kita beramal yang keinginan kita dan tujuan kita untuk menyelamatkan kita nanti di akhirat. Ya, untuk menyelamatkan kita di akhirat, bukan hanya sekadar untuk beramal. Apalagi kalau tujuannya untuk dilihat oleh manusia, untuk dinilai oleh manusia, maka balasannya akan kita dapatkan hanya di dunia. Waqad qil, kata Allah Subhanahu wa taala, itu sudah engkau dapatkan. Kemudian fa umira bihi fa suhiqa atau ala wajhihi fa ulqiya finnar. Ya. Kemudian dia diperintah untuk diseret dengan wajahnya tersentuh bersentuhan tanah, kemudian dicampakkan ke neraka karena tidak ada yang dia bawa, walaupun amalannya di dunia banyak. Cuma untuk di dunia saja. Memperbaiki amalan atau menjaga keikhlasan, menghadirkan kalbu setiap beramal, ini memang susah tetapi nilainya luar biasa. Baik, kita lanjutkan. Dan yang berhubungan dengan hadis ini dengan bab kita, yaitu tentang zuhud, ya, tentang pelembut hati, adalah tadi memperbaiki amalan, bagaimana dia tujuannya untuk menyelamatkan kita nanti ketika dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala yang Maha Penyayang. Hadis berikutnya 7393. Qala rahimahullahu taala haddatsani Zuhair bin Harb qala haddatsana Muhammad bin Fudail عن أبيه عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. Sebelum kita masuk ke hadis ini, juga faedah yang bisa kita ambil dari hadis yang lalu adalah tertawanya Nabi alaihi salatu wassalam, menunjukkan bahwa beliau alaihi salatu wassalam adalah seorang yang berkepribadian yang luar biasa. Ya. Bukan orang yang kaku, yang hampir tidak pernah tersungging di mulutnya senyum, apalagi tidak pernah tertawa. Ini bukan kepribadian yang baik. Orang yang baik itu orang yang bukanlah orang yang nampaknya tegar terus, ya, seakan-akan serius terus. Tidak. Orang yang sempurna itu orang yang menggabungkan antara sifat-sifat yang mulia. Nabi SAW bergembira dan ada kalanya dia bersedih. Alaihi salatu wasalam, ketika bersedih dia terkadang menangis, seperti yang terjadi padanya saat meninggal, sebelum anaknya meninggal, ketika pamannya, ya, pamannya Hamzah, ya, di perang Uhud, ya, bukan sekedar syahid, tetapi jasadnya dirusak oleh musuh, oleh orang kafir. Nabi SAW sangat bersedih, terlihat dari wajahnya, apalagi dengan banyaknya yang meninggal yang syahid dari para sahabatnya. Kemudian apa yang menimpanya dari luka-luka alaihi salatu wassalam, bahkan Nabi keluar dari mulutnya doa, la yuflihu qaumun, satu kaum tidak akan beruntung yang mana mereka melukai wajah Nabi mereka. Ya, saking bersedihnya Nabi alaihi salatu wassalam. Dan ketika anaknya Ibrahim meninggal dunia, Nabi menangis alaihi salatu wassalam. Dan ia mengatakan innal qalba la yahzan wa innal aina la tadma, sesungguhnya kalbu bersedih dan air mata mengalir. Wala naqulu illa ma yurdi rabbana, dan tidak akan terucap oleh lisan kita kecuali apa yang diridhai oleh Allah. Karena kalau lidah sudah mulai berbicara mengeluarkan kata-kata yang mengandung protes terhadap keputusan dan takdir Allah, maka itu ratapan yang tercela. Mata menangis, kemudian hati bersedih, tetapi lidah mengeluarkan kata-kata protes. Ya Allah kenapa? Kata-kata ya Allah kenapa ini ratapan, niyaha. Apalagi kalau ditambah dengan robekan baju. Ya, baju dirobek, saku baju dirobek, gelas pecah. Ini sudah tercela dan ini termasuk kebiasaan jahiliyah. Nabi SAW bersedih dan mengatakan, "Wala naqulu illa ma yurdi rabbana." Kami tidak akan mengatakan kecuali apa yang diridhai oleh Allah. Lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma. Ya, milik Allah lah apa yang Dia beri dan milik Allah apa yang Dia ambil, dan semua sesuatu di sisi Allah tertulis catatannya, waktunya, ajalnya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini yang diucapkan oleh Nabi SAW. Kemudian dia menangis, ya, alaihi salatu wassalam. Ini Nabi, dan terkadang dia bergembira, terkadang dia tersenyum berbahagia, nampak dari wajahnya alaihi salatu wassalam. Inilah kepribadian seorang yang sempurna, ya, bukan seperti yang dipahami oleh orang. Kalau orang itu punya jabatan atau punya kedudukan, maka dia nampak serius dan tidak pernah tersungging senyum sekalipun di mulutnya. Nabi SAW di sini tertawa dan para sahabat terlambat paham, ya, radhiyallahu ta'ala anhum wa ardhahum. Dan akhirnya terpaksa Nabi menanyakan, kenapa kalian tidak bertanya kenapa saya tertawa? Ya, kenapa saya tertawa? Menunjukkan bahwa mereka selalu melihat Nabi SAW, ya, sering kali melihat Nabi SAW tertawa, ya, dan mereka berbahagia dengan tertawanya Nabi. Cuma di saat ini mereka belum sempat menanyakan tentang sebab Nabi tertawa, ya. Lalu Nabi mengatakan, hal tadruna mimma adhak, tahukah kalian kenapa saya tertawa? Akhirnya diceritakan oleh Nabi SAW tentang dialog antara hamba yang tadi dihisab oleh Allah, yang berharap saksi yang diberikannya itu membelanya, ternyata saksi yang sebenarnya dia sendiri justru mencelakakannya. Ya, ini kan lucu, ya, lucu, dan ini yang membuat Nabi SAW tertawa, dan itu kenyataan nanti yang akan dihadapi oleh seorang hamba yang bila mana dia masih hidup di dunia, persiapkan diri bagaimana nanti organ-organ tubuh kita tidak bersaksi mencelakakan kita di hadapan Allah Jalla fi'ula. Hadis yang tadi sudah dibaca, hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, Abdurrahman ibn Sakhar Ad-Dawsi radhiyallahu an, dari negeri Yaman, dari Daus, kabilah Daus. Dia sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Di sini beliau meriwayatkan doa Nabi alaihi salatu wassalam. Nabi berdoa, Allahumma ja'al rizqa ali Muhammadin quta. Kata Nabi dalam doanya, ya Allah, jadikan rezeki keluarga Muhammad kutan, yaitu makanan yang bisa menghilangkan rasa lapar. Ya, itu saja, tidak berlebih. Ya, yang ketika lapar dia dapat makanan, kemudian rasa laparnya hilang, bukan kenyang, tetapi rasa laparnya hilang. Itu yang dimaksud dengan kut. Ya, makanya Nabi dalam hadis yang lain, man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi indahu kutu yaumihi faka'annama hizat lahud dunya bihazafiriha atau bihazafiriha. Barang siapa yang di pagi hari memiliki rasa aman, tidak ada kekhawatiran, ya, kemudian badannya sehat walafiat, Kemudian dia punya makanan untuk hari itu. Ada yang menghilangkan laparnya di hari itu. Maka seakan-akan dunia semuanya di tangannya, di genggamannya. Kaya raya. Jadi itu yang sebenarnya kekayaan. Ya. Ya. Bukan istilah orang pas-pasan. Ya. Pas mau mobil dapat. Pas mau jabatan dapat. Bukan pas-pasan itu yang dimaksud. Tetapi ketika lapar, ada yang menghilangkan rasa lapar bukan untuk mendatangkan kekenyangan. Ya. Menghilangkan rasa lapar. Itu yang dimaksud dengan kut. Itu yang dimaksud dengan kut. Tidak berlebih. Sama sekali tidak berlebih. Kutu yaumihi, makanan hari itu. Yang membuat ketika lapar dia bisa menghilangkan rasa laparnya. Itu adalah orang yang kaya dan bahkan seakan-akan dunia di genggamannya. Kekayaan kita tidak lepas dari itu. Tidak lepas dari itu. Yang bisa kita nikmati, yang mengenyang, yang membuat hilang rasa lapar dan seringkali kita sangat kekenyangan. Sangat kekenyangan. Ini yang dilalui dalam hidup ini. Dan hadis ini, doa Nabi ini menunjukkan bagaimana penilaian dan anggapan Nabi terhadap dunia. Dia tidak ingin berlebih-lebihan di dunia. Dia tidak ingin berlebih-lebihan di dunia, alaihi salatu wassalam. Bahkan sebagaimana yang nanti akan kita baca, dalam hidupnya Nabi SAW lebih sering lapar daripada kenyang. Lebih sering lapar daripada kenyang. Kita mendengarkan hadis Nabi SAW beberapa bulan, insya Allah akan ada hadisnya, beberapa bulan berlalu tidak pernah mengepul asap di dapur rumahnya. Tidak ada yang dimasak. Ya. Aisyah yang bercerita, alaihi radhiyallahu ta'ala anha. Kemudian Nabi pernah keluar dari rumahnya di waktu yang tidak biasa manusia keluar karena lapar, alaihi salatu wassalam. Dan bahkan Nabi SAW meninggal dunia, baju besinya masih tergadaikan di salah seorang Yahudi yang di mana dia berhutang kepadanya untuk makanan. Dalam hadis Sahih Muslim yang sudah kita baca, Nabi SAW meminjam 20 gantang, 20 sa' gandum untuk nafkah keluarganya. Ya, untuk nafkah keluarganya. Ini yang merupakan doa Nabi SAW. Subhanallah, ini doa sangat sangat berharga. Doa ini sangat menyentuh. Nabi SAW berdoa kepada Allah meminta, jadikanlah rezeki keluarga Muhammad itu kutan. Di sini diartikan apa? Yang sekedar mencukupi kebutuhan mereka, tidak berlebih. Mencukupi kebutuhan, menghilangkan rasa butuh, maka menghilangkan rasa itu dinamakan kut. Ya, kut. Itulah doa Nabi alaihi salatu wasalam. Berikutnya 7394. Qala rahimahullahu taala wa haddatsana Abu Bakr ibn Abi Syaibah wa Amr an-Naqid wa Zuhair ibn Harb wa Abu Kuraib qalu حدثنا وقيع قال حدثنا الأعمش عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا وفي رواية عمرو اللهم ارزق masih hadis yang sama, hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dibawakan oleh Imam Muslim di sini dengan jalur sanad yang lain. Bunyinya sama di sini, Allahumma ja'al rizqa ali Muhammadin qutan. Di salah satu sanad yang ada di riwayat ini itu kata ij'alnya, ij'al rizqa itu diganti dengan atau dengan ungkapan yang lain, Allahumma rzuq ala Muhammadin quta. Allahumma rzuq ala Muhammadin quta. Kalau di sini Allahumma ja'al rizqa ali Muhammadin quta. Yang intinya di sini adalah kutan. Kutan itu rezeki yang menutupi kebutuhan, keperluan. Itu saja. Dan menunjukkan betapa zuhudnya Nabi terhadap dunia. Ya, betapa zuhudnya Nabi terhadap dunia. Walaupun di tangannya ada dunia. Di tangan Nabi SAW ada dunia. Dia mendapatkan dari dunia yang seharusnya dimilikinya. ya, yang layak dia memilikinya tapi dia tidak peduli. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an, di waktu Nabi diisukan menceraikan semua istrinya. Hadis dalam Sahih Muslim juga telah kita baca. Ya, menceraikan. Umar tidak percaya. Dan dia mendatangi Aisyah radhiyallahu anha bertanya, "Benar Nabi menceraikan kalian semua?" Aisyah cerdas dia. "Kok tanya saya? Anakmu kan ada. Anakmu kan ada. Tanya anakmu." Ya. Karena semua istri Nabi pun tidak tahu apakah Nabi menceraikan atau tidak. Didatangi oleh Umar Hafsah dan jawabannya sama. Mereka tidak tahu. Kenapa kepenasaran Nabi, Umar radhiyallahu ta'ala anhu, dia datangi Nabi, meminta izin untuk menjumpai Nabi di rumah pribadinya. Yang ketika itu semacam rumah pondokan. Ada tiangnya tinggi dan di pintunya ada budaknya yang menjaga Nabi, yang meminta izinkan siapapun yang ingin berjumpa. Umar memanggil dari luar, tidak ada jawaban. Menyuruh penjaga ini meminta izin, juga tidak ada jawaban. Beberapa kali akhirnya dapat jawaban. Naik dia dan melihat di layangkannya pandangannya ke isi rumah Nabi, tidak ada apa-apa. Diceritakan dalam hadis itu ada sehelai tikar. Ya, Nabi sedang berbaring di atasnya. Kemudian ada kulit yang sudah disamak tempat air, sudah sempurna. Kemudian ada kulit yang masih dijemur, ya, yang belum dibuatkan tempat dan wadah. Melihat itu semua dan tidak ada perkakas yang lain. Melihat itu semua, Umar menangis. Ya, Umar menangis. Dan Umar mengatakan, "Ya Rasulullah, penguasa-penguasa dunia bersenang-senang di dunianya. Ya. Bermegah-megah di dunia, sementara engkau Rasulullah. Dunia di tanganmu, kenapa seperti ini?" Nabi SAW mengatakan, "Ya Umar, tidakkah engkau rida, rela mereka menikmati dunia mereka, sementara kata kita mempersiapkan untuk negeri akhirat kita. Dunia ini sebentar. Sesenang-senang apapun juga, terbatas kesenangannya. Tidak bisa melampaui batas juga dalam menikmati apapun yang kita nikmati, terbatas. Itulah kefanaan dunia, fata morgananya dunia. Senikmat apapun tetapi dia terbatas kenikmatannya. Bisa jadi senikmat-nikmat, sesenang-senangnya, sebentar setelah itu berbalik keadaannya." Sekian banyak orang yang dalam kehiruk pikuan kesenangannya tiba-tiba datang bencana yang membuat dia merana, menderita bertahun-tahun setelah itu, merasakan bagaimana penderitaan cacat, ya, penderitaan kehilangan orang yang ia cintai, lama dia memendamnya. Dan bahkan bisa jadi dia tidak akan, misalnya seorang suami yang kehilangan istri, bisa jadi dia tidak menikah selama-lamanya, atau dia menikah dalam waktu yang lama, ya, untuk merasakan, karena merasakan betapa pedihnya rasa kehilangan orang yang dicintai. Itulah kesenangan duniawi yang semu, ya. Adapun akhirat itu kesenangan yang hakiki, yang abadi, dan tidak akan ada lagi kesusahan, tidak akan ada lagi kesedihan. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Jadi itulah Nabi SAW yang selalu berdoa, "Allahumma ja'al rizqa ali Muhammadin qutan," atau "Allahumma rizq ala Muhammadin qut ala Muhammadin quta." 7395. قال رحمه الله تعالى: وحدثناه أبو سعيد الأشج قال حدثنا أبو أسامة قال سمعت الأعمش ذكر عن عمارة بن القعقاع بهذا الإسناد وقال كفافا. مسيح حديث أبو هريرة رضي الله تعالى عنه dibawakan oleh Imam Muslim ini dari jalur yang lain, dari Abu Sa'id al-Ashaj, dari Abu Usama, dari Amas. Dan Amas di sini mengatakan zakar, dan Abu Sama mengatakan Amas menyebutkan dari Umarah Ibn Al-Qa'qa gurunya, sampai nanti ke Abu Hurairah, sama dengan sanad sebelumnya. Di sini ada kata yang lain, jadi kutan kalau di sini kafafan, berarti kalau diganti kutan dengan kafafan apa? Allahumma ja'al rizqa ali Muhammadan Allahumma ja'al rizqa ali Muhammadin kafafan. Ya. Ganti dari kutan kafafan. Kafafan itu sama, artinya cukup kebutuhan, sekedar untuk kebutuhan saja. Berapa butuh dari makan itu yang didapatkan oleh Nabi dan tidak berlebih. Ya. Begitu juga yang lain-lainnya, pakaian, kendaraan, ini cukup untuk dia dapatkan dalam hidup di dunia. Wallahu a'lam. هذا نفس المعنى لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما أتاه. أخرجه مسلم. يقول لمن قد رزق. عام حديث العام. لمن يكون هذا لمن صفاته ما في أول. قد رزق. قد أفلح قد أفلح من رزق قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما أتاه قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه وقنعه الله بما أتاه. Hadis ini juga senada dengan hadis yang juga diriwayatkan Imam Muslim. Mungkin akan berlalu ya, akan kita dapatkan qad aflaha man aslam, sungguh telah beruntung orang yang seorang muslim. Nah, ini kriteria keberuntungan seorang muslim ya, sungguh akan beruntung seorang muslim yang seseorang yang muslim kemudian diberi oleh Allah rasa apa cukup ya, rasa cukup Allah berikan. Sedikitnya merasa cukup. Allah lebihkan sedikit lagi, cukup juga. Allah kurangi lebih jauh sekali, dia merasa cukup. Tidak pernah dia merasa kekurangan. Kemudian juga, wa qanna'ahu Allahu bima ata. Ini qanna'ahu qanna'ah, sama dengan kafafan. Wa qanna'ahu Allahu bima ata. Allah memberikan dia sifat qanna'ah dengan apa yang Allah yang telah diberikan oleh Allah kepadanya. Ya. Ini sifat yang sangat luar biasa dan ini yang sebenarnya keberuntungan yang hakiki. Ya, bukan pada nominal yang didapati dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau pada nominalnya tidak akan ada yang puas. Orang sudah punya sekian berkali-kali lipat banyaknya dari rumah misalnya, dari lahan, dari pakaian, dari kendaraan, dari kekayaan yang sudah luar biasa melimpah ruah, tetapi apakah dia sudah merasa itu cukup? Belum. Nah, ini bukanlah sebuah keberuntungan. Bukan berarti, ya, karena ini rasa adalah perbuatan amal. Bukan berarti sudah sampai nominal tertentu lalu kita tidak berusaha lagi, tidak. Tetapi maksudnya rasa di dalam hati. Orang kalau dia sudah merasa cukup kemudian Allah tambahkan lagi, tidak ada masalah. Ditambahkan oleh Allah, dikurangi oleh Allah, dia tidak terlalu memikirkannya. Dan yang kedua, yang juga perlu dicatat baik-baik adalah ketika mempergunakan apa yang diberikan oleh Allah untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Allah lebihkan, terkadang memang untuk orang yang berinfak atau menggunakan harta kekayaannya di jalan Allah, Allah Subhanahu wa taala terus tambahkan. Allah yang berjanji, ya. Nabi SAW mengatakan la ma naqasat sadaqatun min mal. Sedekah sama sekali tidak mengurangi harta kepemilikan. Ya, dan bahkan Allah janjikan untuk menambahkan, untuk melebihkan. Ya. Baik itu di dunia maupun di akhirat. Ya, kalau Nabi mengatakan tidak mengurangi sedekah itu harta, sedekah tidak mengurangi harta berarti bisa jadi bertambah. Bagi mereka yang memiliki sifat kafafan atau qanaah, itu tidak penting baginya. Ya, tidak penting baginya. Yang penting bagaimana dia menambah kepemilikannya di akhirat, harta di dunia ini nanti bertambah berlipat-lipat, atau ternyata rasanya berkurang, mereka tidak peduli. Ya, tidak peduli. Karena memang ini perlu kita garis bawahi. Ada orang yang menganjurkan orang bersedekah, tetapi yang dia sampaikan bagaimana nanti kita dapat keuntungan banyak di dunia. Dibuatlah cerita-cerita si fulan bersedekah dia untungnya begini, si fulan bersedekah segini untungnya begini. Jadi yang ada di benak orang yang bersedekah itu dunia. Dunia. Bagi mereka yang beriman, yang mengimani hari pembalasan, ditambah oleh Allah di dunia, tidak ditambah oleh di dunia, yang penting bagaimana hartanya di akhirat bertambah. Ya, bertambah. Dan kenyataannya seperti itu. Kenyataannya tidaklah ada orang yang mengeluarkan harta di jalan Allah kecuali bertambah. Tapi jangan tambahan di dunia itu yang menjadi prioritas kita. Dan hadis yang tadi, qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan, dan diberikan rezeki sifat cukup. Ya, sifat cukup. Nah, ini amalan hati. Walaupun dalam kenyataannya dia tetap melanjutkan usaha ikhtiarnya untuk mengumpulkan rezeki yang halal, dan niatnya bagaimana dengan rezeki itu dia semakin dicinta oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian waqanna'ahu Allahu bima ata. Dengan apa yang diberikan oleh Allah kepadanya dia merasa cukup. Ya, merasa cukup. Jadi kerjanya melanjutkan usaha bisnisnya, ini untuk pebisnis-pebisnis besar yang mendatangkan keuntungan yang besar, itu bukan karena merasa kurang. Bukan karena merasa kurang. Dia sudah merasa diberikan oleh Allah sudah luar biasa, tetapi karena memang niatnya kalau semakin banyak hartanya, semakin banyak kesempatan untuk mendekatkan diri ke surga, ya ini tentu tidaklah bertentangan. Wallahu'alam. 7396. Qala rahimahullahu ta'ala haddathana Zuhair ibn Harb wa Ishaq ibn Ibrahim. قال إسحاق أخبارنا وقال زهير حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم منذ قدم المدينة من طعام بر ثلاث ليال تباعا حتى قبض. Ini hadis yang juga mendukung hadis yang tadi, hadis عائشة رضي الله عنها yang menyampaikan berita ini karena dia yang merasa, ya, dia juga termasuk yang merasakan ini dan melihat langsung apa yang dirasakan oleh Nabi. Kata Aisyah radhiyallahu anha, ma syabi'a alu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam mundu qadimal Madinah. Tidaklah keluarga Nabi alaihi salatu wasallam semenjak Nabi tiba di Madinah hijrah, tidak pernah mereka kenyang min ta'amin dari makan, atau min ta'ami burrin dari makan adonan tepung, yang makanan yang terbuat dari tepung. Min ta'ami burrin salasa layalin, tiga malam tiba'an berturut-turut, hatta qubida, sampai Nabi meninggal dunia. Berapa lama Nabi di Madinah? 10 tahun. Dalam masa 10 tahun itu tidak pernah Nabi lebih dari 3 hari berturut-turut kenyang. Ya. Ma syabi'a alu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam mundu qadimal Madinah min ta'ami burrin thalatha layal. Ya. Lebih dari atau 3 hari berturut-turut kenyang terus. Ya. 3 hari berturut-turut setiap makan selalu merasakan kekenyangan. Tidak pernah selama 10 tahun. Ya. Paling kenyang 1 hari, besok lapar lagi. Tidak ada makanan. Dan yang sering apa? Yang sering lapar. Ada kalanya Nabi kenyang, tetapi tidak lama. Ya. Kalaupun agak lama, tidak lebih dari 3 hari. Dan kalaupun 3 hari, atau 4 hari, itu tidak berturut-turut. 2 hari kenyang, kemudian 1 hari lapar, kemudian 3 hari setelahnya kenyang lagi. Dan tidak pernah lebih dari 3 hari. Ya, tidak pernah lebih dari 3 hari Nabi SAW merasakan kekenyangan dengan makanan roti. Ya, min ta'ami bur. Dan bahkan dalam hadis yang pernah kita baca di bulan Ramadan tentang pribadi Nabi SAW, Nabi SAW tidak pernah memakan roti yang berkualitas menengah. Jangankan yang tinggi, yang berkualitas menengah ke atas tidak pernah. Menengah ke bawah. Yang sering dimakan oleh Nabi roti yang kualitasnya rendah. yang kualitasnya rendah. Roti itu namanya saja roti. Ada yang satu, kalau di Saudi itu satu rial 6 potong, nah 6 potong. Ada yang satu potongnya 10 rial. Ada yang lebih dari itu, sama dengan roti-roti di negeri kita ini. Ya. Ada yang 1.000 atau 2.000, ada yang satu potong harganya, padahal ukurannya sama. Ya. Ukurannya sama. Karena kualitas tepungnya yang berbeda. Kualitas adonannya yang berbeda. Campurannya juga yang berbeda. Dan Nabi SAW kata Anas juga ketika itu, bahwa tidak pernah memakan roti yang berkualitas menengah ke atas. Yang sering dia makan kualitasnya yang keras ya. Yang tidak ada rasa apa-apa, yang penting lapar hilang. Itu saja. Kemudian nanti ada pemakannya. Yang memakannya pun juga tidak, jarang sekali ada yang dari dagingnya ya. Dan pemakan-pemakan roti yang lainnya yang berkualitas. Jadi ini pernyataan Aisyah, tidak pernah keluarga Nabi semenjak hijrah itu makan dari roti yang diadon 3 hari berturut-turut. Itu 3 hari berturut-turut tidak pernah. Berarti kalau yang ada mungkin hanya 2 hari. Ya, kenyangnya kemudian nanti lapar lagi. Atau hanya sekedar menghilangkan rasa lapar. Karena memang kita makan ini terkadang terasa ya. Ya, terasa misalnya kita nasi 1 bungkus. Yang bisa kita punya. Makan sendiri kenyang. Tetapi tidak kekenyangan. Makan berdua? Nah, cukup. Kalau bertiga? Rasa lapar mungkin ada. Hilang. Tapi kita tidak merasa cukup. Kalau ada 1 bungkus lagi kan enak. Ini tidak. 1 bungkus bertiga. Lapar hilang. Cuma tidak kenyang. Cuma tidak cukup. Apalagi kenyang. Kalau 1 orang, kenyang. 1 orang 2 bungkus, kekenyangan. Nah inilah tingkatan-tingkatannya. Inilah tingkat-tingkatannya. Ya. Jadi dari ukuran makanan, juga luar biasa. Nabi SAW tidak banyak, dan bahkan, bukan mereka, dia tidak mau kenyang. Tidak mau kenyang, tetapi, makanan yang dimakan itu, tidak ada yang membuat mereka 3 hari itu, berturut-turut kekenyangan. Ada cuma 1-2 hari kemudian tidak ada lagi. Pernah mendengar cerita seorang wanita dengan 2 anaknya datang meminta-minta. Aisyah cari-cari apa yang diberi. Hanya 2 butir atau 3 butir kurma yang ia dapatkan. Kalau ada sekeranjang diberinya sekeranjang. Ini 3 butir yang dia dapatkan. Tidak ada makanan yang lain. 3 butir di rumah Nabi SAW itu pun disedekahkan kepada wanita tersebut. Satu-satu diberikan kepadanya, tinggal kepada 2 anaknya, 1 lagi dipegangnya. Kemudian dia hendak memasukkan ke mulutnya, karena itu jatah dia, karena mereka bertiga. Belum sampai ke mulutnya, anaknya yang tadi sudah meminta, karena mereka sudah habis milik mereka. Ya. Yang punya mereka sudah mereka lumat, habis, kemudian dia minta punya ibunya. Terpaksalah ibu tidak jadi makan, kemudian dibelah 2, dibagikan kepada anaknya. Aisyah benar-benar tersentuh. Nabi tiba, dia ceritakan cerita wanita begitu sayangnya kepada anaknya, dan Nabi mengatakan itu tidaklah mengherankan. Nabi menyampaikan bila mana seseorang punya 2 orang anak perempuan, kemudian dia benar-benar memberikan perhatian seperti itu, maka akan menjadi tameng baginya dari neraka. Ya, dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat luar biasa, ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu hadis lagi. Ya. 7397. قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق أخبارنا وقال الآخران حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أيام تباعا من خبز بر حتى مضى لسبيله. Terus hadisnya dengan beberapa hadis kedepannya sama ya, kita baca semuanya. 7398. قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت عبد الرحمن بن يزيد يحدث عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز شعير يومين متتابعين حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم. 7399. قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وقيع عن سفيان عن عبد الرحمن بن عابس عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز بر فوق ثلاث. 7400. قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص بن غياث عن هشام بن عروة عن أبيه قال قالت عائشة رضي الله عنها ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز البر ثلاثا حتى مضى لسبيله. 7401. قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو كريب قال حدثنا وقيع عن مسعر عن هلال بن حميد عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم يومين من خبز بر إلا وأحدهما تمر. Itu akhir dari hadis Aisyah tentang berita ini tentang Nabi dan keluarganya tidak pernah merasakan kenyang dalam waktu 2 hari lebih. Ya, 2 hari lebih. Kalaupun ada hanya 2 hari, ya, lebih dari 2 hari jarang. Ya, dari memakan makanan dari roti, min khubzi burrin atau syair, apapun bentuk adonan rotinya, Nabi SAW susah mendapatkan roti. Kalaupun nanti ada lebih dari 2 hari, maka bukan karena rotinya, tetapi ada tambahan tamarnya. Ya, ada tambahan tamarnya. Itu yang membuat dia kenyang karena dicampur dengan tamar. Ada tambahan yang lain. Kalau rotinya susah Nabi SAW mendapatkan banyak. Kalaupun ada, itu kualitasnya juga tidak seberapa. Dan itu banyaknya tidak bisa membuat Nabi SAW dan keluarganya kekenyangan dalam waktu 2 hari. Ya, ada itu pun karena dia punya banyak tanggungan, ya, Nabi SAW. Ya, 9 orang istri, kemudian semuanya mesti diberikan nafkahnya, sehingga yang sedikit itu dibagi-bagi. Yang sedikit itu dibagi-bagi. Kalaupun nanti ada kekenyangan lebih dari 2 hari atau dalam masa 2 hari, itu ada tambahan kurmanya. Ada tambahan kurmanya. Itulah beberapa riwayat seputar ini, dan ada sedikit sedikit perbedaan-perbedaannya. 2 hari atau lebih dari 3 hari, 2 hari berturut-turut sampai Nabi meninggal dunia. Ada kata-kata hatta madha lisabilihi, hatta madha lisabilihi, ya, hingga beliau berlalu di jalannya. Maksudnya ma syabi'a alu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min khubzil burri thalathan hatta madha li sabilihi. Ma takallama fi madha la fa. Sehingga dia berlalu di jalannya, maksudnya dalam keadaan tidak memiliki apa-apa, ya, terus tanpa dia mengeluh, ya, tanpa ada usaha untuk mencari yang lebih banyak lagi, ya, hatta yatawaffahullah hatta qubidha, ya, hatta qubidha, dalam riwayat lain hatta qubidha, sampai beliau meninggal dunia dalam keadaan seperti itu. Dan bukan 1-2 bulan, apalagi 1-2 hari, ini 10 tahun kurang lebih semenjak datang ke Madinah. Yang di Madinah itu kan mulai kehidupan para sahabat berubah, ya, apalagi setelah peperangan, harta rampasan perang, ya, yang mulai ada penghasilan. Yang lain berdagang dan banyak yang berkebun dan seterusnya. Apalagi setelah Khaybar ditaklukkan, sudah punya penghasilan bulanan, Ya, setiap ada musim panen para sahabat akan mendapatkan jatah karena hak milik mereka ada di sana bagiannya, ada kaplingannya. Tetapi Nabi SAW sampai meninggal dunia keadaannya demikian. Ya, keadaannya tidak pernah kenyang 3 hari berturut-turut dengan adonan roti, dengan makanan yang terbuat dari roti. Kalaupun nanti ada yang membuat dia kenyang, ada tambahan kurmanya. Inilah hadis-hadisnya dan menunjukkan betapa keadaan keluarga Nabi SAW dan bagaimana kehidupan beliau SAW dan keluarganya di dunia ini yang sudah beliau tinggalkan, dan beliau sudah mendapatkan pembalasan dari Allah yang berlipat ganda dan kesenangan. Semoga Allah memberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Sebaik-baik Allah memberikan balasan kepada seorang Nabi lantaran umatnya yang beriman, yang beramal saleh. Dan semoga senantiasa Allah bersalawat dan menyampaikan salam untuk beliau dan untuk keluarganya dan para sahabatnya dan untuk semua yang berjalan di atas jalannya sampai hari kiamat nanti. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perhatian dunia, kehidupan dunia, perhatian agama, itu yang maksudnya bagaimana kasih sayangnya dalam mengurusi urusan dunianya. Ya, bagaimana mereka tidak kelaparan walau terkadang mengorbankan diri sendiri. Kemudian juga yang terutama adalah agamanya.